Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ma lana man yahdihillahu la wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita bertemu kembali di kesempatan malam ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang solat jenazah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, wa amma arkanuha, rukun-rukun salat jenazah. Fahia adalah sebagai berikut. Al-qiyamu fiha, berdiri. Berdiri dalam salat jenazah hukumnya rukun. Sebagaimana dalam salat-salat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, hukumnya berdirinya adalah rukun. Siapa yang sengaja-sengaja salat dengan duduk pada salat-salat yang fardu dalam keadaan dia sehat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka salatnya batal, tidak sah, dikarenakan dia meninggalkan salah satu rukun. Rukun sesuatu yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Dan itu bagian dari ibadah tersebut. Ini namanya apa? Rukun. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi. Namun hal itu ada di luar rangkaian ibadah tersebut. Semisal sholat fardu menghadap ke arah kiblat, itu syarat. Menutup aurat, itu syarat. Bersih dari najis dan bersih dari hadas, itu syarat. Itu tidak ada pada bagian takbiratul ihram sampai salam. Itu semuanya dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah salat. Nada, kalau rukun satu hal yang harus dilakukan, harus dipenuhi, dan itu bagian dari amalan ibadah tersebut. Misal berdiri dalam salat jenazah, hukumnya rukun. Adapun dalil yang membolehkan untuk seorang salat dengan duduk, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah engkau dengan berdiri. Jikalau kamu tidak mampu, maka salatlah engkau dengan duduk. Ini pertanyaan seorang sahabat ketika beliau sedang sakit. Sahabat ini sakit, maka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kondisi beliau yang terkena satu penyakit. Maka Nabi memberikan ajaran tetap hukum asalnya, salli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Tidak langsung duduk, berdiri dulu. Coba, saya sakit. Betul memang. Sakitnya apa? Sakit pusing. Apa langsung duduk? Nah, coba berdiri. Lakukan sholat berdiri, kok kayaknya mau jatuh. Nah, berarti kamu tidak mampu. Faqa'idah. Maka sholatlah dengan duduk. Tidak langsung dengan terlentang. Ya, tetapi faqa'idah, sholat dengan duduk. Duduk di atas tempat tidurmu. Kalau kamu duduk juga masih pusing, kena vertigo mamanya. Ya, dia muter-muter terus dan muntah-muntah dikarenakan pusingnya. Maka barulah Nabi mengatakan, fa illam tastati, Jikalau kamu memang tidak mampu sholat dengan duduk, fa'ala jambin, maka engkau sholat dengan memiringkan tubuhmu menghadap ke arah kiblat, ke arah tubuh bagian kanan. Kalau kamu tidak mampu juga, famustalqian, maka dengan terlentang. Ini dia kaum muslimin urutannya. Nah, kalau sholat jenazah tidak ada duduk padanya, ya, tidak ada duduk padanya, rukun. Kalau dia mampu untuk berdiri, maka dia rukun berdiri. Adapun kalau dalam sholat sunnah, seorang yang capek berdiri dalam sholat sunnah, kemudian dia duduk, sah sholatnya, tetapi pahalanya mendapatkan berapa? Setengah dari orang yang sholat dengan berdiri. Kita lanjut yang berikutnya. Wattakbiratul arba', takbir yang empat. Takbir yang empat, waikum muslimin, ini hukumnya rukun. Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar. Adapun mengangkat kedua tangan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena tidak semua kalimat Allahu Akbar itu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Tidak semua. Ya, kita sujud, kemudian duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, itu tanpa mengangkat kedua tangan. Berarti apa? Mengangkat kedua tangan itu terletak pada letak-letak yang memang Rasulullah melakukannya. Semisal dalam salat fardu, mengangkat kedua tangan itu pada empat tempat. Pertama, takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamid. Kemudian ketika sujud, tidak. Ketika duduk, tidak. Ketika sujud, tidak. Tidak apa? Tidak mengangkat kedua tangan, tetapi tetap mengucapkan Allahu Akbar. Hah? Ketika kapan yang keempat? Ketika berdiri dari tasyahud awal, rakaat yang kedua menuju pada rakaat yang ketiga. Maka mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan mengangkat kedua tangan. Bisa dipahami hadirin? Ayo. Kemudian yang berikutnya dalam salat jenazah adalah qiraatul Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Tidak ada bacaan iftitah, Allahumma baid baini atau kabid, tidak ada. Yang ada adalah bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya as-salatu 'alan nabi, yang ada pada tasyahud-tasyahud kita. Salawat-salawat yang ada pada tahiyat kita. Ya. Kemudian yang berikutnya yang rukun ad-du'a'u lil mayyit, mendoakan mayit. Kemudian yang berikutnya tertibu taslim, harus urut dan salam, ucapan assalam. Yang rukun yang satu menghadap ke arah kanan. Adapun yang assalamualaikum yang kedua, hukumnya apa? Sunnah saja. Adapun sunnah-sunnahnya sekarang, sunnah-sunnah pelaksanaan salat jenazah. Raf'ul yadain ma kulli takbiratin. Ini pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Beliau berpendapat mengangkat tangan pada setiap ucapan takbir. Ini pendapat beliau. Pendapat yang kedua di antara para ulama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram saja. Adapun pada takbir-takbir yang lainnya, ini tidak mengangkat tangan. Manakah yang kuat? Dua-duanya adalah pendapat ulama ahli sunnah dengan adillah, dengan dalil-dalil masing-masing, sehingga kita melakukan yang kuat pada kita dalilnya. Ya. Syekh Shalih Fauzan beliau menyebutkan pendapat beliau mengangkat tangan pada setiap takbir. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang ketiga. Mana Allahu Akbar yang keempat. Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir di salat jenazah, yang empat takbir itu adalah sunnah. Pendapat yang rajih wallahu alam bisawab yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan beberapa ulama yang lain adalah mengangkat tangan hanya di takbiratul ihram saja. Walaupun itu ada khilaf. Dan berikutnya wal isti'adatu qabla al-qira'ah. Membaca isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini juga termasuk apa? Sunnah. Kemudian setelahnya membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah setelah itu. Kemudian wa yad'u li nafsihi wa lil muslimin. Termasuk di antara sunnah salat jenazah adalah mendoakan kebaikan bagi dirinya dan kaum muslimin. Jadi berdoa dengan doa yang panjang untuk kebaikan diri kita dan diri si mayit yang kita sedang salati. Wal israru bil qiraah. Yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah israru bil qiraah, melirihkan bacaan. Melirihkan ini wa kaum muslimin artinya tetap mengeluarkan suara dan lisannya membentuk huruf-huruf hijaiyah dengan lafaz dan kata-kata yang jelas, cuman suaranya tidak keras. Hal ini dibahas oleh Syekh Ibnu Taimin tentang apakah boleh seorang yang sholat dengan membatin. Tahu membatin apa? Apa membatin itu? Sholat tetapi bacaannya dalam hati. Mulutnya menengbai pak. Ya. Didelengi menengbai. Ujung-ujung kok Allah Akbar. Loh, kapan bacanya? Ketika selesai salam ditanya, kamu tadi baca enggak dalam salat? Oh, saya baca. Dalam hati. Alasannya bagus. Untuk khusyuk katanya. Kan kalau hati yang ikut membaca, khusyuk. Begitu. Ini salah. Karena membaca itu bukan membatin. Coba kalau seorang disuruh membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia diam. Kemudian dia setelah itu mengatakan, ya saya sudah membaca. Kapan kamu membaca? Itu bukan membaca. Membaca itu bisa terdengar oleh orang lain. Cuman bedanya ada bacaan jahr, ada bacaan sir, keras, dan lirih. Bukan berarti tidak membaca atau dibatin. Atau kadang-kadang cuman umik-umik. Ngerti umik-umik pak? Ya. Mulutnya ngomong-ngomong tapi ngomong apa sih? Ya Al-Fatihah lah. Terus apal banget sih pak. Kami mikirnya liane. Berikinnya ngerti-ngerti. Dholin amin. Ya. Ini juga salah. Kemudian berikutnya. Kata beliau termasuk di antara sunnah salat jenazah adalah. Ayyakifa ba'da takbiratul rabi'ah. Wa qabla taslim qalilan. Berhenti sejenak. Setelah takbir yang keempat. Takbir yang pertama Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua salawat. Ya. As-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salat salawat Ibrahimiyah yang ada dalam tasyahud. Kemudian yang ketiga takbir dia addu'a lil muslimin al-ahya minhum al-amwat. Ya, nanti akan disebutkan doanya. Kemudian takbir lagi yang keempat diam sejenak, baru kemudian salam. Sebelumnya mengatakan diam sejenak itu apa? Berdoa juga, tetapi tidak sepanjang doa yang sebelumnya. Baru kemudian mengucapkan salam. Wa yadu yadul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Ini bagian depan. Angkat tangan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagaimana kita salat. Salat-salat yang lainnya. Wal iltifatu an yaminihi bitaslim. Dan mengarahkan mukanya ke arah kanan ketika mengucapkan apa? Assalam. Ini beberapa sunnah-sunnahnya. Kemudian Syekh Salafuzan menyebutkan secara urut. Ya, alhamdulillah. Beliau menyebutkan takunu salatu alal mayyit, tata cara salat mayyit adalah dengan cara bi ayyakumal imam wal munfaridu inda sirdir rajul. Hendaknya imam, kalau dia sebagai imam atau ada seorang sendirian salat jenazah itu pas pada dadanya. Yang rajul kaum muslimin inda ra'sih. Kalau jenazah laki-laki berdirinya tepat pada apa? Kepalanya. Ini yang rajih. Thumma wawastu al-mar'ah. Jikalau jenazahnya wanita, maka imam berdiri di tengah-tengah jenazah. Wa yakiful ma'mumun khalfal imam. Makmum diberdirikan, dibariskan di belakang imam. Yusannu ja'luhum thalathu sufufin. Dan disunahkan menjadikan saf itu menjadi tiga. Ya, menjadi tiga. Tidak mesti harus mentok tembok sana, tembok sini sebagaimana salat fardu. Salat fardu kaum muslimin harus dipenuhi saf pertama, baru kemudian kedua, baru yang ketiga. Tidak boleh ketika saf yang pertama masih longgar, sudah berdiri pada saf yang kedua. Itu dilarang dalam tata cara salat yang fardu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-awwal fal awwal. Yang pertama kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lainnya tentang perkara saf, khairus sufufi lirijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum pria adalah yang pertamanya. Berebut memenuhi saf yang pertama sampai mentok tembok kanan dan kiri, baru kemudian pada saf yang kedua, baru kemudian saf yang ketiga. Bedanya dengan pelaksanaan sholat jenazah. Orangnya berapa? 9. Ya sudah dibagi 3. Tetapi depan nanti masih longgar. Sunnahnya dalam ibadah sholat jenazah dijadikan saf menjadi apa? 3 minimalnya. Tentunya, tapi kalau seandainya makmumnya cuma 1 pripun Pak Ustaz? Wong kursi cuma ditukel-tukel, Pak. Ditakon ngurupai niki, Pak. Ya kalau satu ya berdiri sebelah kanannya sebagaimana seorang yang salat hanya satu makmumnya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, "Tsumma yukabbir al-ihram." Kemudian setelah meratakan saf, merapatkan saf lurus dan rapat tetap walaupun bukan salat yang fardu yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan, tetapi lurusnya saf tetap diwajibkan. Kemudian bertakbir takbiratul ihram. Wa ta'awwad, setelah itu ya secara otomatis makmum mengikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan seorang sebagai imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka segeralah kalian bertakbir. Dengan fa menunjukkan kepada istimrariyah, kelangsungannya. Tidak boleh menunggu lama. Enggak. Begini, begitu imam Allahu Akbar, kita makmum Allahu Akbar. Ya. Wa yata'awwad ba'da takbir. Kemudian apa yang dibaca pertama kali? Yata'awwad. Membaca ta'awud. Ba'da takbir mubasyaratan, setelah takbir langsung. Fala yastaftih, tanpa membaca iftitah atau istiftah. Ya. Wisami, dan menyebutkan bismillah setelahnya. Sehingga Allahu Akbar. Kemudian apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqra'ul Fatihah. Ya. Tsumma yukabbir, kemudian setelah selesai Al-Fatihah tidak membaca suratan, tapi langsung imam mengucapkan Allahu Akbar. Makmum mengucapkan Allahu Akbar, kemudian yusalli ba'daha 'alan nabi mithlu shalat 'alaihi fi tasyahudis shalah. Mengucapkan salat selawat kepada nabi sebagaimana kita mengucapkan salawat kepada nabi dalam tasyahud salat kita. Ya. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang keberapa ini? Yang ketiga. Wa yad'u lil mayyit bima warad, dan menyebutkan doa. Doa-doa yang ada dalam sunnah. Karena kita ini sering menyolati jenazah, maka hendaknya kita menghafalkan doa. Dan doanya banyak, bukan hanya ini aja, doanya banyak. Di antaranya disebutkan beliau, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukurina wa unthana innaka ta'lam qalbana wa mathwana wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana wa la tudillna ba'dahu. Sebutkan juga dengan doa yang lain. Kalau tadi doa yang tersebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dalam Kitab Al-Janaiz. Doa yang lainnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bil-ma'i wal-thalj wal-barad wa'nakkihi min adh-dhunubi kama naqaita ath-thawb al-abyada min ad-danas wabdilhu daran khair min darihi wa zawjan khair min zawjihi wadkhilhu al-jannah wa'idhu min adab al-qabr aw min adab an-nar wasfah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doanya. Hafal hadirin? Wa in kana al-musalla 'alai unsa, ababila yang disolati jenazahnya lah jenazah wanita, maka diganti dengan dhamir ha, dengan dhamir kata gantinya bukan hu, bukan Allahummaghfir lahu warhamhu, tetapi diganti Allahummaghfir laha warhamha wa'afi wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha, dan seterusnya. بتثبيت الضمير في الدعاء كله وان كان المصلى عليه صغيرا. Kalau jenazahnya anak kecil, jenazahnya anak kecil, maka doanya disebutkan di antaranya adalah Allahumma ij'alhu faratan wa dhahran liwalidayhi wa syafi'an mujaban Allahumma thaqqil bihi mawazinahum وأعظم به أجورهم والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. Ini doanya ketika jenazahnya adalah jenazah yang saghir, yang kecil. ثم يكبر, kemudian bertakbir setelah itu, ويقف بعدها قليلا, dan dia setelah takbir yang keempat yakif, hendaknya berdiri sejenak. Beberapa ulama berpendapat berdiri saja tanpa doa sejenak, kemudian mengucapkan salam setelahnya. Yang disebut oleh para ulama yang lainnya, mendoakan dengan doa yang singkat, lebih pendek daripada doa yang pertama. Ini juga disebut oleh para ulama kita. Dua-duanya diperbolehkan untuk diamalkan. Ya, kemudian baru mengucapkan salam setelah itu dan selesai. Dia berdiri lagi lama. Ya, tidak ada. Setelah itu selesai dan meninggalkan tempat. Bergantian dengan yang belum menyolatinya. Kemudian beberapa pernak-pernik dalam hal ini. Bagaimana kalau ada orang yang terlambat? Terlambat. Terlambat dari apa? Dari takbirnya imam. Imam sudah takbir yang kedua baru masuk dia. Ya kalau sholat yang fardu, makmum masbuk. Dia masbuk dua takbir. Bukan dua rakaat, Pak. Ini sholat jenazah dua rakaat. Bagaimanakah? Apakah dia ikut salam ketika imam salam? Atau dia sempurnakan? Jawaban dari Syekh. Wa man fatau ba'du as-salati ala jenazati. Barang siapa yang terlambat dalam pelaksanaan sholat jenazah, yakni makna terlambat, dakhalal imam, dia masuk bersama imam, hanya sisa beberapa takbir saja. Dua, atau satu, atau tiga, bukan dari awal dia. Thumma idza sallama al-imam, dia ikuti takbirnya imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikuti takbirnya. Ya, mamanya seorang masuk. Allahu Akbar, imam. Takbir yang keempat sudah. Antara takbir dengan salam. Sangat apa? Sangat pendek sekali. Dia belum selesai membaca Al-Fatihah. Gimana kayak ini? Maka tetap kata Syekh, dia mengikuti takbir-takbir imam. Namanya saja salat berjamaah. Dia harus memutus bacaannya. Dikarenakan dia harus mengikuti apa? Imam. Kemudian ketika imam salam, ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ, ketika imam salam, قَضَى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ, maka dia sempurnakan sisanya sesuai dengan syariatnya. Dia salamnya, imam salam, dia sudah takbir yang kedua. Dia sudah, berarti apa, membaca selawat. Atau dia imam salam, dia ikut dua takbir. Ya, berarti dia masuk pada takbir yang ketiga. Imam assalamualaikum, assalamualaikum. Dia takbir Allah. Masuk takbir yang ketiga. Langsung membaca apa? Doa. Bisa dipahami hadirin? Tidak mengulang dari depan. Ya, tidak mengulang dari depan. Hadza huwa iqamul muslimin. Wa in khashiya an turfa'a al-janazah. Jika lo sekarang ya sudah di kita sudah jamaah sudah selesai, sudah bubar, kita masih takbir yang kedua. Kemudian jenazahnya digotong. Gimana ini kaum muslimin? Maka Syekh mengatakan, wa in khasyan turfa'a jenazah, jika lo engkau melanjutkan takbirmu tetapi khawatir jenazahnya hendak segera diangkat, tabat takbirat ai biduni faslin bainaha thumma tabat takbirat, susulkan takbir dengan takbir. Kamu tadi cuma satu takbir bersama imam, kamu Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, imam salam, kamu tinggal tiga. Tapi aduh bubar, mau berlama-lama enggak bisa. Ya sudah kata Syekh, engkau sempurnakan empat kali takbir berturut-turut tanpa engkau memisahkan dengan doa atau tasyahud. Ya, langsung Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tiga karena tadi sudah satu ikut imam. Ya. Tapi ini waikum muslimin tentunya bukan sebagai apa kebiasaan. Ya. Ngobel anak istri terakhir. Jadi gue cepat sholatnya. Ini ngawur ini Pak. Cari-cari kesempatan. Itu penyakit yang seperti itu, Pak. Sebagaimana orang sholat raweh, imamnya kelamaan, menekus Arab ruku, mereka, wah Allahu Akbar, masih ruku. Ini penyakit ini, Pak. Harus diberikan obat. Qala syai' yang berikutnya, wa man fatadhu as-salatu alal mayyit qabla dafnihi shalla ala qabr. Perhatikan kalimat ini. Seorang yang tidak bisa menyolati jenazah dikarenakan dia terlambat, jenazahnya sudah diusung begitu, dia baru datang, maka boleh bagi dia menyolatinya setelah dikubur. Undur barakallahu fikum, di sini harus diperhatikan kemaslahatan dan kemafsadahannya. Maslahat dan mafsadahnya. Sisi baik dan sisi buruknya. Jikalau masyarakat yang awamun nas yang tidak paham tentang hal ini, antum mau melaksanakan sholat di kuburan, orang akan salah persepsi, salah pandang, salah faham. Dan kemudian mereka akan ikut-ikutan, oh salafi, boleh ya sholat nang kuburan ya. Ini salah faham. Sholat yang diperbolehkan hanya sholat jenazah dikarenakan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adapun kalau sholat yang fardu selain jenazah atau yang sunnah yang di situ ada ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, maka tidak boleh dilakukan di depan jenazah. Dan tidak boleh dilakukan di kuburannya, di depan kuburannya. Sehingga kalau hendak sholat jenazah, sholat apa ini? Sholat fardu dulu kita. Zuhur dulu. Jenazahnya jangan di depan imam. Jangan ditaruh di depan makmum. Belakang sana. Taruh di belakang. Atau taruh di samping masjid yang tidak ada orang yang sholat di tempat tersebut. Baru kemudian setelah selesai pelaksanaan ibadah sholat yang fardu, kita akan melakukan sholat jenazah. Baru jenazahnya didatangkan. Nabi mengatakan dalam hadis, la tusallu ila al-qubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Sholat apa ini? Sholat selain sholat jenazah. Kalau seandainya mengkhawatirkan masyarakat nonton, kenapa kita orang lunga-lunga ya? Diintip bayan. Kalau kita tahu bahwa kita menjadi bahan perhatian mereka, kita akan melakukan sholat jenazah di atas kuburan, kok menjadi masyakil, menjadi problem, menjadi masalah, maka hindari, jauhi, karena itu hanya sekedar sunnah. Karena apa? Sudah disolati oleh yang lainnya. Sudah fardu kifayahnya telah gugur. Ini kejelian kita dalam melihatnya. Man kana ghaiban, jikalau jenazahnya ghaiban. Jenazahnya ghaib. Tidak ada di negeri itu. Ya. Tetapi dipastikan kematiannya. Maka tetap disolati dengan solat apa? Solatul ghaib. Kemudian beliau berbicara tentang bayi yang keguguran. Wa hamlul mar'ati idza saqata maytan. Seorang wanita apabila dia melahirkan janin gugur. Gugur maksudnya berarti lahir dalam keadaan apa? Meninggal. Kalau prematur masih ada harapan apa? Hidup. Ini meninggal. Maka dalam hal ini ada rinci. Waqad thamma lahu arba'ata syufaqtar shalla alaihi salatul jenazah. Jikalau jenazah atau bayi yang keguguran tadi dia telah berumur lebih dari 4 bulan, maka dia disolati. Lahir mati. Umur kandungan 7 bulan. Maka disolati jenazah itu. Walaupun nampak apa? Kecil, mungkin 20 cm, 30 cm mungkin antara itu jenazahnya. Ya. Wa in kana duna arba'ati syhur, jikalau keguguran itu di bawah umur 4 bulan, maka tidak disolati. Karena memang belum janin atau belum insan. Dia adalah baru material yang akan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai insan, tetapi lam yakul, belum sempurna. Demikian alhamdulillah selesai pembahasan tentang yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan tentang tentang menyolati jenazah. Pembahasan berikutnya adalah pernak-pernik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kubur. Ya, ada 3 lembar. Jumat besok Jumat keberapa? 2. Jumat ketiga masih ada? Tidak, sudah Ramadan ya. Ya sudah, ini berarti hari yang terakhir. pembahasan tentang al-jenazah. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sudah disolati waktu itu atau belum, Mbak? Iya. Salat ghaib wa ikhwan itu salat jenazah, salatul ghaib itu apabila jenazah itu belum ada yang menyolati. Jikalau jenazah itu sudah ada yang menyolatinya, maka gugur, tidak ada salat ghaib. Dia meninggal di mana? Meninggal di Kalimantan. Sudah ada yang menyolati? Oh sudah. Ya sudah, kita tidak menyolatinya. Karena memang sudah disolati di sana. Nah, salat ghaib itu tatkala jenazah itu diyakini tidak ada yang menyolati seperti Raja Najasyi, rajanya negeri Habasyah Ethiopia. Ya. Dia muslim. Diberitahukan Allah Azza wa Jalla keislamannya Raja Najasyi, tetapi dia menyembunyikan keislamannya sampai mati. Karena yang ada di sekitarnya adalah kaum Nasara, beliau Raja Najasyi ini dilakukan sebagaimana penyelenggaraan jenazah oleh kaum Nasara. Tetapi dia muslim dengan persaksian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyolati Raja Najasyi. Karena di sana belum disolati. Sehingga pernah terjadi di negeri kita adanya seorang yang memiliki wibawa di negeri ini meninggal dunia, kemudian semua rakyat diperintahkan sholat ghaib. Itu salah. Itu sudah disolati di sana kok. Kok semuanya supaya menyolati? Hah? Itu menyalahi syariat. Ada yang lainnya? Kita yang memandikan, kita yang menyolatinya, kita yang menguburkannya. Sehingga memandikan jenazah, mengurusi jenazah itu ibadah. Hakul muslim al-muslim. Itu hak muslim yang harus dilakukan. Dan orang yang melakukan itu, dia telah menunaikan fardu kifayah. Dia beribadah dengan fardu kifayah. Amal kebaikan itu menggugurkan dosa. Apalagi kalau dia sampai menyolati dan dia sampai memakamkan, maka dia mendapatkan dua kirat. Dua kirat itu adalah pahala besar seperti dua gunung. Yang pahala ini akan menghapus dan menutup dosa-dosa besar. Begitu. Ada yang lainnya? Satu lagi? Gini lah. Pergi, Pak. Ini orang kepenak, pijat ini. Kenapa? Dikarenakan sholat jenazah imamnya bukan ahli sunnah. Selama dia melakukan yang sunnah, 4 takbir, kita 4 takbir. Selesai itu selesai. Sunnah Nabi mengatakan apa? Selesai. Tidak ada amalan apapun. Kok dia berdiri lama? Ngapain sih, Pak? Itu kita tinggalkan karena hal itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah adalah sesat. Biasanya orang kepenak bagi ya. Rikuh orang kepenak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.